dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Dan ini merupakan hak Allah. Dan hak Allah Subhanahu wa taala dah yang paling tinggi. Tujuan hidup. Ya. Karena hak ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga surga dan neraka. Adanya surga dan adanya neraka karena ini. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka-mereka ke dalam surga, yakni orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka, orang-orang yang berbuat syirik, ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, "Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Niscaya kami akan berikan kepada mereka rizki-rizki kami dari langit dan bumi. Barakat minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri ma haqqullah 'ala ibadihi?" Apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-hambanya? "Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Dan apa hak hamba atas Allah? Kultu, aku berkata, yakni Mu'ad bin Jabal berkata, yakni menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, kemudian dia berkata, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukan dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan siapapun. Ini hak hamba atas Allah. Ketika para hamba, yakni hamba Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka. Dari dalil-dalil yang kita baca, ya, dari surat Az-Zariyat tadi dan surat Al-A'raf, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah hak yang paling tinggi dari semua hak. Hak yang paling tinggi dari semua hak. Ini puncaknya hak. Ketinggian hak ini di atas hak-hak yang lain. Apa itu? Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ini hak Allah. Ya. Dan inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Diciptakannya jin dan manusia untuk hak ini. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, inilah perbedaan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan selain Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Inilah perbedaan antara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya orang-orang kufar. Ya. Kita lihat perkataan Syekhul Islam. Beliau berkata, yakul ba'd al-mutafalsifa inna al-maqsuda bid-din mujarradu al-maslahati ad-dunyawiyyah. Bahwa orang-orang ahli filsafat berkata, maksud daripada agama hanya sekedar untuk maslahat agama, maslahat dunia, kemaslahatan dunia. Ya. Kemudian beliau berkata, walaysa al-maqsud bid-din al-haqqi mujarrad al-maslahati ad-dunyawiyyati min iqamati al-adli bainan nasi fil umuri ad-dunyawiyyah. Padahal yang benar, maksud daripada agama yang hak, ya, bukan hanya sekedar untuk maslahat dunyawiyah, dari seperti menegakkan keadilan di antara manusia dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Sebagaimana kama yakuluhu tuwaif min al-mutafalsifati fi maqsud an-nawamisi wan-nubuwati anna al-murad biha mujarrad wad'i ma yahtaju ilayhi ma'ashuhum fid dunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa kelompok dari ahli filsafat bahwa maksud dari an-nawamis wa nubuwat atau risalah dan kenabian hanya untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia, ya, dari minal qanun al-adli, dari undang-undang yang ada adil, alladhi yantazimu bihi ma'ashuhum, yang dengannya tersusun rapihlah kehidupan mereka. Lakin hadha qad yakunu al-maqsudu fi adyani man lam yu'min billahi wa rasulihi. Hal ini bisa jadi maksud ini sama ada pada agama-agama yang lain yang tidak, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Min atba'il muluki al-mutafalsifati wa nahwihim, dari para pengikut raja-raja ahli filsafat dan yang semisalnya, seperti kaum Nuh, Namrud, kemudian Jamis Khan dan selain mereka. Ya. Fa'inna kulla ta'ifatin min bani Adam muhtajuna ila iltizami wajibatin wa tarki muharramatin yakumu biha ma'ashuhum wa hayatuhum ad-dunyawiyah. Setiap kelompok dari bani Adam membutuhkan kepada iltizam wajibat, kepada iltizam wajibat, yani melazimi kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang dengannya kehidupan mereka tegak, kehidupan duniawi mereka bisa berjalan. Warubbama, terkadang mereka, kata Syekhul Islam, warubbama ja'alu ma dzalika ma yastawlawna bihi ala ghairihi min al-asnafi wa yaqharunahu كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيز خان. فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. Yeah. Terkadang dibarengi dengan apa? Dengan menguasai orang lain. Ya, yeah, seperti yang dilakukan oleh para raja yang zalim. Ya. Yeah. Seperti Jamis Khan, ya, ini. Kalau maksud hanya seperti ini untuk mengambil manfaat dalam kehidupan dunia dan menolak kemudaratan, ya, kemudian ditambah, ya, plus menguasai orang lain dari Bani Adam, ya, seperti yang dilakukan oleh mereka, ya, maka atau sebagian mereka dari raja-raja yang zalim, maka mereka ini, ya, raja-raja yang zalim ini tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat, ya. Bahkan dikatakan di sini, ثم إن كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بني آدم ويقهرونهم كفعل فرعون وجنغيز خان ونحوهما فهؤلاء من أعظم الناس عذابا في الآخرة. Justru mereka, ya, adalah orang-orang yang akan mendapatkan seberat-berat azab di akhirat, seperti kelakuannya Fir'aun dan Genghis Khan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 2 sampai 3. Ya, Allah berfirman, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun." Kami bacakan kepada engkau berita Musa dan Fir'aun dengan hak untuk kaum yang beriman. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun berbuat kezaliman di atas muka bumi ini, ya, kesombongan di atas muka bumi, menjadikan penduduknya, rakyatnya menjadi berkelompok-kelompok, kemudian memperbudak satu kelompok dari mereka, kemudian membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan wanita-wanitanya. Dan sesungguhnya Fir'aun itu adalah sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang melakukan perbuatan yang fasad, ya, termasuk orang yang mufsid, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kisah Fir'aun dalam banyak tempat di Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dikatakan di sini, waqad qassa Allah Subhanahu kisata Fir'aun fi ghairi mawdhi'in min Al-Qur'an. Wa kana huwa wa qawmuhu 'ala dinin lahum min dinil muluk. Dia dan kaumnya berada di atas agama raja-raja mereka. Berada di atas agama raja-raja mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf. Ma kana li ya'khudha akhahu min fi dinil malik illa ay yasha Allah. Ya. Yusuf tidak mengambil saudaranya berada dalam agamanya al-malik. Malik di sini maksudnya adalah Fir'aun. Ya. Illa ay yasha Allah, kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Islam melanjutkan, al-malik di sini maksudnya Fir'aun. Fir'aun Yusuf. Ya. Fir'aunnya Yusuf, yang di Mesir. Wa kana qabla Fir'aun Musa. Dan Fir'aun Yusuf itu sebelum Fir'aun Musa. Ya. Dan Fir'aun adalah sebuah julukan, nama untuk orang yang menguasai Mesir. Raja yang menguasai Mesir dari kaum Kibti. Ya. Ini merupakan ismun jenis, seperti kalau kita katakan Kaisar, ya, dan Kisra dan Najasyi. Kalau Kaisar untuk Romawi, Kisra untuk Faris, Najasyi untuk yang menguasai negeri Habasyah. Nah, ini raja. Setiap yang menduduki, yang menguasai tempat-tempat tersebut memiliki nama-nama, lakob-lakob tersendiri. Fir'aun di Mesir, Kaisar untuk Romawi, kemudian untuk Persia, Kisra, dan untuk Najasyi adalah untuk kaum Habasyah. Nah, mereka ini, atau kita kembali ke pembahasan dari Din Muluk, Fir'aun itu berada dalam agama tersendiri. Kaumnya juga berada dalam agama dia. Ini namanya Dinul Muluk. Ya. Din Al-Malik. Nah. Nah. Haulai Al-Mutafalsifah. Ya, mereka Al-Filsafat. Ya. Al-Sobi'ah Al-Mubtadi'ah. Dari orang-orang yang berjalan dengan sejalan yang sejalan dengan jalan mereka, baik dari kalangan kaum muslimin, ya, begitu juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka ini menjadikan syariat hanya dari sisi ini, ya, menganggap dari sisi ini aturan agama hanya untuk kemaslahatan dunia. Nah, ini, ya. Oleh karena itu kata beliau, ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد وهو عبادة الله وحده ولا بالأمل للدار الآخرة ولا ينهون فيها عن الشرك. orang-orang yang berpemahaman bahwa agama itu hanya untuk mengatur kemaslahatan dunia, hanya untuk mengatur kemaslahatan dunia, ini untuk hak-hak manusia, ini efek negatifnya, tidak ngerti tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Sehingga mereka tidak memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, untuk beramal amal akhirat, juga tidak melarang manusia dari perbuatan syirik. Bal ya'muruna fiha bil adli was-sidqi wal wafa bil ahd. Mereka hanya memerintahkan manusia untuk melakukan keadilan, kejujuran, kemudian menepati janji, wa nahwi dzalika min al-umur allati la tatimmu maslahatul hayatid dunya illa biha, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang mana maslahat dunia tidak tegak kecuali dengan itu. Oleh karena itu, ini pelajaran sangat penting sekali untuk kita juga yang berdakwah. Seandainya kita mendakwahi manusia hanya sekedar dari sisi maslahat-maslahat keumuman untuk manusia, walaupun ingat bahwa ini penting, tetapi tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Utamanya diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah untuk menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Dan ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa hukuk hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-Rahman adalah al-ghayah, tujuan. Jadi ketika dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dakwah agar manusia tunduk taat dan mengesakan Allah semata, maka ini adalah dakwah yang hak. Karena tahu akan tujuan dan hak yang paling tinggi, jadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang masalah keadilan, berbicara masalah-masalah duniawi, semua berbicara. Semua menginginkan itu semua. Tetapi perbedaannya dengan dakwah al-haq, dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah di mana ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang hak ar-Rahman itu nomor satu. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan utama yang tinggi. Oleh karena itu, ini yang terbedakan antara dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan dakwah yang lainnya. Dari dulu sampai sekarang, seluruh dakwah yang ada di atas manusia untuk kemaslahatan manusia. Bahkan orang-orang yang zalim dari para raja pun tadi, ingin agar ada maslahat. Maslahat buat rakyatnya, maslahat buat dirinya. Bahkan melampaui batas di antara mereka, sampai ada yang menguasai yang lain untuk mereka itu. Menguasai yang lain untuk dengan cara menjajah, kemudian menguasai yang lain untuk kemaslahatan mereka. Untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Ini. Semua berbicara tentang masalah duniawiyah. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita dalam islah dan tarbiyah adalah kita dakwahkan umat manusia bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hak yang tertinggi nomor satu. Sehingga manusia hanya beribadah kepada Allah semata, kemudian manusia menjauhkan perbuatan syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk ini semua. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah hanya aku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga berdakwah untuk mengajak manusia, ya, menunaikan hak Allah yang pertama. Di dalam surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا الْمُشْرِكِينَ. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Ala basira, di atas basira. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tujuan daripada hidup manusia dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini hak Allah yang tinggi. Hak Allah yang tinggi. Ya. Nomor satu. Adapun hak-haknya manusia, hak-haknya manusia ini taba, artinya mengikutinya, ya, itu mengikutinya. Dan rata-rata manusia yang hidup di atas muka bumi ini, ya, ini berbicara tentang hak manusia sesama mereka, ya. Nah, adapun dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agar menyadarkan manusia di sana adalah ada hak yang paling tinggi, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan sekali lagi, bahwa pada pertemuan ini kita membahas tentang hak Allah dan hak manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala tujuan yang paling tinggi, hak manusia adalah mengikutinya. Kedua-duanya penting. Yang paling penting tapi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting haknya Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini hak yang paling penting. Oleh karena itu, untuk para duat, para dai, dakwah tauhid ini, ya, sesuatu yang mesti. Sesuatu yang nomor satu. Sesuatu yang besar. Ya. Dan apapun pelajarannya yang kita ajarkan, maka kita semangat untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Ketika kita mengajarkan hadis misalkan, ada tauhid di situ. Mengajarkan fikih ada hadis, mengajarkan fikih ada tauhid di situ. Mengajarkan Al-Qur'an ada tauhid di situ. Dakwah tauhid adalah dakwah yang harus sudah mendarah daging pada para duat. Yani agar Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan agar hak Allah Subhanahu wa taala dinomorsatukan. Ini. Jadi sekali lagi, ini adalah kaidah yang sangat besar, ya, annahum ya'taqidun bahwa ahlu sunnah meyakini bahwa hukuk ar-rahman hiya al-ghayah. Hak-hak Allah ar-Rahman adalah tujuan. Adapun hak-hak manusia ini mengikuti. Hak-hak manusia mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca. Karena materinya sedikit singkat. Ya. Kita baca cuma dua dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam tentang hak yang besar ini. Hak Allah, kemudian hak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wafik barakallah. Waktu dan kesempatan yang saya sampaikan untuk kita di kesempatan kali ini, semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Dan selanjutnya, Khawatir Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin ajukan di kesempatan kali ini, kami harapkan dan kami mohon untuk berkesesuaian dengan apa yang Ustadz sudah sampaikan untuk kita semuanya. Silahkan kami buka di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Dewi Pondok Gede. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Iya. Anak saya SD menanyakan kepada saya apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Iya. Saya mau menjawabnya takut salah. Jadi saya belum jawab. Nah, mohon penjelasan dari Pak Ustadz atas ketiga makhluk gaib Allah tersebut. Dan di antara ketiganya, mana yang lebih baik atau memang baik menjalankan hak-hak Allah? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaan dari anaknya ya. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Ada tiga hal nih. Jin, iblis, syaitan. Nah. Baik. Syaitan dulu, saya akan jelaskan syaitan dulu. Syaitan, ada yang mengatakan dari kata syatona, ada yang mengatakan dari kata syato, yashitu. Ya. Syaitan ini artinya yang membangkang. Syaitan. Ya, sebagian ulama mengartikan artinya yang membangkang. Tamarud. Dan syaitan ini sifat. Syaitan ini sifat. Apa saja yang membangkang disebut syaitan. Sekali lagi, syaitan itu sifat. Ya. Jin yang membangkang disebut syaitan. Manusia yang membangkang disebut syaitan. Binatang yang mutamarrid yang membangkang juga disebut syaitan. Jadi syaitan ini sifat untuk hal yang umum. Setiap hal yang membangkang, yang keluar dari jalur, keluar dari garis lurus, ya, disebut syaitan. Ya, dan yang jauh dari rahmat Allah, syaitan. Jadi misalkan manusia nih ya, dengar azan, disuruh sholat, nggak sholat, malah tidur. Ayo sholat, nggak mau. Nggak sholat, nah ini syaitan. Ini syaitan. Ya. Binatang yang rusak misalkan, ini syaitan juga. Jin yang rusak disebut syaitan. Jin yang rusak disebut syaitan. Ya. Kemudian iblis. Apa itu iblis? Iblis itu adalah makhluk Allah dari bangsa jin. Iblis itu jin. Iblis itu bagian daripada jin. Cuma namanya iblis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan iblis, ya. Nenek moyangnya jin lah, iblis ya, nenek moyangnya jin. Allah sebutkan iblis bangsa jin itu di surah Al-Kahfi. Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ya. Ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, mereka enggak mau. Ya. Mereka mau, maaf, kecuali iblis. Kecuali iblis, kata Allah. Kemudian Allah katakan kana minal jin. Iblis ini bagian dari jin. Iblis ini bangsa jin. Ya. Adapun jin, jin adalah makhluk Allah. Yang tadi Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, makhluk Allah yakni yang tidak kelihatan. Nah, itu bangsa. Jadi saya seperti manusia. Manusia ini bangsa. Ya. Nah, seperti Adam. Adam manusia, iblis jin. Ah gitu maksudnya ya. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nah, itu. Malaikat ada Jibril, Mikail dan seterusnya. Jin ada iblis. Nah, nenek moyangnya jin, iblis. Kemudian manusia, nenek moyangnya adalah Adam. Nah, itu. Jadi, itu Bu ya. Perbedaan antara apa? Jin, iblis, dan syaitan. Sekali kalau syaitan ini mencakup sesuatu yang umum, ya, maknanya luas. Setiap yang membangkang, yang menyimpang, yang kurang asem, kurang ajar, itu namanya syaitan. Maka sebenarnya orang tua bilang ke anak, ya sebenarnya kalau ada anak yang membangkang, setan kamu, itu sebenarnya betul sebenarnya. Iya. Iya. Kalau ada orang yang tidak mau sholat dibilang kamu setan, itu betul sebenarnya. Cuma subhanallah banyak orang enggak mau dibilang setan. Kan gitu. Nah, itu. Padahal setan itu ada sifat. Sifat artinya yang membangkang, yang tidak nurut. Ya, itu namanya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang berhak untuk menunaikan hak hak Allah tadi pertanyaan ibu. Yang apa? Yang berhak menunaikan hak hak Allah dari golongan itu tadi set. Oh, semuanya. Semuanya. Iya, semuanya. Jadi tadi ya, kalau syaitan tadi sifat ya. Yang wajib menunaikan hak hak Allah adalah semuanya. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi jin dan manusia semua harus menunaikan hak Allah. Ketika tidak mau menunaikan hak Allah, ingkar dan kafir, maka akan diancam api neraka. Yang nurut, Allah siapkan surga. Nah, makanya ketika menghadapi hak Allah itu manusia terbagi menjadi dua atau tiga, ya, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Begitu juga jin, jin ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Yang mukmin akan masuk surga. Yang munafik dan kafir Allah siapkan neraka. Seperti itu. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya ibu yang bertanya tadi dan kita semuanya yang mendengarkan. Silakan kembali kami angkat telepon yang selanjutnya di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung. Halo. Terputus. Kami undang kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Tersambungkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dari Ibu Tuti di Gorontalo. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya, ada cucu saya itu umurnya 12 tahun tapi belum dihitan. Ya, kemudian ada kalanya dia surat dengan saya di rumah. Kira-kira bagaimana Pak ya? Apakah saya jadi imamnya atau dia yang jadi imam? Umur 12 tahun ya Bu? 12 tahun tapi belum dihitan. Iya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, umur 12 tahun belum dikhitan. Maka nasihatnya segeralah dikhitan. Ya, segera dikhitan. Insyaallah sebentar ya. Paling dikhitan beberapa menit selesai, kemudian sembuh. Apalagi sekarang masya Allah canggih ya. Iya, pakai laser, pakai ring segala macam. Iya, segera ibu ya bawa anaknya di khitan. Karena khitan ini merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat yang agung. Dan laki-laki wajib untuk mengkhitan ya, untuk dikhitan ya. Laki-laki ini wajib hukumnya untuk di apa? Dikhitan. Adapun tentang masalah salat ya. Laki-laki tetap menjadi imam bagi wanita. Gak boleh wanita mengimami laki-laki. Ya, umur 12 tahun bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Ya. Adapun khitannya, segeralah dikhitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan ke pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah di Berau. Ustaz, bagaimana ya kalau orang tua sudah meninggal, tapi non muslim, apakah ibadahnya bisa diterima atau tidak, Ustaz? Iya. Zahirnya non muslim ya. Iya. Sudah meninggal. Iya. Gitu ya. Maka tentunya kita menghukumi secara zahir. Baik. Menghukumi manusia dengan zahir. Wallahu yatawalla sarair. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi urusan hati, sarair. Kalau zahirnya meninggal dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan beriman, ya maka sesuai dengan zahirnya dihukumi dengan kafir, ya, non muslim kan kafir ya, iya. Dihukumi kafir. Kemudian bagaimana ibadahnya? Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ya banyak sekali berfirman dalam Al-Quran, ya, bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh non-Muslim atau kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidak diterima, tidak ada yang mencegah dari diterimanya sedekah mereka melainkan karena mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap Allah. Orang yang kufur kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ya punya amalan yang besar, infaknya banyak sekali, masya Allah, sampai kalau dia bikin makanan untuk orang-orang miskin, orang-orang haji misalkan, itu sampai bikin sarit makanan sarit itu untuk ngambilnya pakai tangga, ya, untuk ngambilnya pakai tangga. Tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima amalannya, kata Rasulullah SAW. Aitu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, ya, apa-apa yang dilakukan dari perbuatannya tidak diterima. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh amal yang mereka lakukan, yang telah amalkan di dunia, dan kami jadikan amalan mereka hancur sehancur-hancurnya, seperti haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan, ya. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah, dan keyakinan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Naam, Ustaz, terima kasih. Taufik barakallah. Dan selanjutnya dari saudara kita Bimo di NTB, bagaimana menyikapi tentang tauhid hukumiyah? Karena sebagian kelompok ini mementingkan ini dan menganggap Ahlus Sunnah terlalu mementingkan masalah tauhid. Iya. Tauhid hukumiyah ini masuk juga kepada tauhid rububiyah. Ya. Nah. Hukum. Ya. Tidak, tauhid itu sebagaimana yang disebut oleh para ulama, tiga. Tauhid apa? Al-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma'i wa Sifat. Ya. Dan dengan dasar tatabbu' dan istiqra', para ulama rahimahumullahu ta'ala membaca nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka menjumpai bahwa Tauhid tiga. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat. Adapun Tauhid Hukumiyah, Tauhid Mulkiyah, masuk kepada muluk dan hukum, ya. Tentunya kita yakini bahwa tidak ada yang berhukum, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang hak dalam hukumnya. Oleh karena itu kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita meyakini bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ada beberapa keterangan tentunya dengan tafsir. Karena di Al-Qur'an Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun." Para siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir, kata Allah. "Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul fasiqun." Humul zalim, dalam ayat yang lain humul zalimun. Ada yang fasik, ada yang zalim, dan seterusnya. Dan ini tentunya kita bahas, ya, sesuai dengan kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah, begitu. Ya, kita kembali kepada masalah bahwa tauhid hukumiyah, ya, Ini biasanya yang memakai adalah orang-orang harokin. Orang-orang harokin yang ingin, yakni apa namanya, menguasai hukuma, ya. Kemudian yang berdakwah hanya mengejar daulah, hanya mengejar daulah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pada dan ini perlu ada pembahasan khusus tentang masalah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami kembali ke via telepon untuk Anda yang menghubungi kami secara langsung bertanya melalui telepon. Kami tunggu di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, barakallah. Ini dengan Risna di Tangerang. Ya. Saya mau bertanya, Pak Ustaz, kalau misalnya orang dia itu mengambil singkong, singkongnya itu dia ambil di kebun yang tanahnya itu udah dibeli sama orang pemerintah yang mau dibangun bangunan, tapi singkongnya itu singkong liar gitu Pak Ustaz, udah gak ada yang punya, diambil singkongnya lalu dimasak, dimakan, itu hukumnya mencuri apa boleh Pak Ustaz? Terima kasih ya Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau singkong itu milik orang lain gak boleh diambil. Tapi kalau singkong ibu jumpai, singkong tidak digunakan sama siapa-siapa, tidak, itu bukan milik siapa-siapa, ya, itu boleh dikonsumsi. Itu boleh dikonsumsi. Karena hukum yang rojih adalah ketika ada barang dan ada harganya sedikit, ya, kita nggak tahu milik siapa, itu boleh dikonsumsi. Ya. Adapun luqatah yang barang yang berharga harus diumumkan setahun, ya, diumumkan. Nah, itu. Tapi kalau misalkan menemukan kayu, ya, kayu kita nggak tahu kayunya siapa, kemudian kita apa namanya belah, ya, kemudian kita jadikan buat kayu bakar, ya, itu boleh, ya, itu boleh. Dan ini insya Allah akan kita bahas di hari Senin tentang fawaid dari orang yang menghutangkan 1000 dinar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang yang berhutang 1000 dinar kepada kawannya. Minta saksi, dia katakan saksinya cukup Allah. Minta penjamin, dia katakan penjaminnya cukup Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dia kasih 1000 dinar itu. Kemudian di hari haknya, karena dia nyebrang lautan, kemudian dia cari kapal, tidak ada, kan gitu. Untuk dia sudah mau bayar. Ini orang soleh, mau bayar 1000 dinar itu. Ada kayu dilubangi, taruh 1000 dinar di situ, kemudian dia lepaskan itu kayu di lautan, kemudian singkatnya diterima oleh orang yang mengutangkan itu, ya, kemudian orang utang itu nunggu orang itu, mana nggak ada kan gitu ya, kok nggak datang, barangkali ada kapal yang membawa uangnya 1000 dinar, karena orang itu sudah berjanji hari H itu, nggak ada, terus ada kayu, lewat, ada kayu lewat diambil, dia nggak tahu kalau itu kayu isinya 1000 dinar awalnya. Nah, dia ambil buat bahan kayu bakar di rumahnya, ya, dibuka, ada 1000 dinar itu, ya, 1000 dinar itu. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ulama berkata bahwa boleh mengkonsumsi, mengambil barang, ya, yang itu ada manfaatnya sedikit, kita nggak tahu milik siapa gitu. Umum, kita ambil manfaat konsumsi itu tidak mengapa, kan gitu, ya, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya tadi masalah singkong nih, masalah singkong, ada yang miliki itu jangan, kalau ada yang memiliki, izin dulu kepada pemiliknya. Kecuali kalau misalkan ada singkong di jalan gitu ya, kalau kita ambil daripada tidak dimakan atau itu, kita ambil nggak apa-apa. Asal yakin singkongnya nggak ada racunnya. Iya, ada yang beracun soalnya. Iya. Tapi masih ada waktu. Satu lagi. Baik, satu lagi kami berikan kesempatan untuk Anda, pemirsa dan pendengar Radio Roja, untuk menghubungi kami bertanya langsung bersama Ustadz di kesempatan kali ini. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Hasmi di Banda Aceh. Silahkan. mau tanya kan, kalau anak umur 12 tahun, yeah, udah dikitan, terus hafalannya udah, alhamdulillah, udah 20 juz, yeah, boleh nggak menjadi imam, maksudnya di jamaah yang agak lumayan besar gitu. Di masjid, yeah, atau musola gitu? Ah, di musola lah misalnya. Yeah. Apa boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Iya. Jadi kalau misalkan dia, apalagi sudah punya hafalan 20 juz. Sudah banget. Iya. Ada zaman Rasulullah SAW dan sahabat yang belum balik, iya, anak kecil, iya, sekitar umur bahkan kalau tidak salah umur 7 tahunan, iya, gitu ya. Beliau karena paling banyak bacaan Qurannya, iya, dijadikan imam. Iya. Jadi apalagi tidak umur 12 tahun, kemudian dia punya hafalan banyak, mm, ya, dan yang lain misalkan di bawah dia, dia boleh jadi imam di depan jamaah. Ya, karena Rasulullah SAW berkata, ya ummul qawm akra'uhum bi kitabillah. Ya, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling akra' tentang kitab Allah, di antara makna yang paling banyak hafalannya. Tapi apalagi kalau misalkan paling bagus fikihnya dan seterusnya, itu lebih bagus, lebih utama lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami. Semoga pertemuan ini pertemuan yang berkah Allah dan dimudahkan kita untuk mendapatkan faedah serta ilmu yang bermanfaat yang untuk bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah. Dan sesat. Beliau berkata, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah. Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم